Iki Sujiati Danas Moro. Sujiati Danas Moro. Si, wonten dawuh, Mas. Ya diaturke. Diaturke sing ya ijik mat-mata ning yo iramane saka lagu-lagune saka karyane besar Pak Di Sukron. Iya. Sesideman. Sesideman. Ono wis dibedhek lho, Mas. Nembus kowe, Mas. Nembus wis kok. Tolong angko. Wis dibedhek kok lagune Sesideman. Heeh. Pun bawane rumiyin, Pak Suci. Yo iki lagune anyar dadi yo kudu dibawani. Piantun mriki kelangenanipun ingkang mat-matan, langkung-langkung ingkang hamku gati menika. Wah. Iki lagune urung beredar sing akeh to ya diaturke. Mangga. Yang Prabu. agak meh tekan mas, tekan sambung macan. Urip ana utak iki.